nggak bisa jawab, karena emang begitulah derajatnya pasti beda. Ternyata Rasulullah diberitahu oleh Allah, wa ma yutinillahu wa rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin subhanallah. Khitaman fi surati an-nisa, penutup ya buat surah An-Nisa, hunak dzanb la yatubu Allah subhanahu wa ta'ala ala sahibih wa la yaghfiru, ada dosa yang tidak maafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad takarrarat al-ayah marra wa ithnan fi hadha dzanb, dan untuk dosa yang satu ini yang tidak diberitahu oleh Allah diulang sama Allah dua ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik ay ay syai siwa dzalik. Dan mengampuni semua dosa yang lain selain syirik. Liman yasha. Liman yasha, siapa yang pengen. Allahumma ij'alna mimman syi'ta an taghfir lahum ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman syi'ta an taghfir lahum ya rabbal alamin. Siapa yang dipengen oleh Allah, dan tadi beliau berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipengenin oleh Allah untuk bercepat tobat. Al-ayah 48 fi surah An-Nisa wal-ayah 116 fi surah An-Nisa tatahaddatsan 'an adh-dhanbil wahid alladhi la yaghfiru billah. Al-ayah الثامنة واربعين آيات 48 والآية والآية السادسة عشرة والمئة dan ayat 116 membicarakan tentang dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ففي الآية الثامنة واربعين يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. Ayat yang 40, yang ayat ke 46, ayat 46 dalam surat An-Nisa, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. الآية السادسة عشرة والمئة تقول, ayat 116 dalam surat An-Nisa, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, barang siapa yang telah berbuat syirik kepada Allah maka dia sudah melakukan kesesatan yang amat nyata. يَا أَخِي الْمُسْلِمِ, wahai saudara seiman, wahai saudara seislam, أحيانا يطلعك الله ويعلمك الله بذنب أخيك, kadang-kadang kita ditampakkan oleh Allah dosa-dosa orang selain kita, saudara kita, ditampakkan kepada kita. Usturhu alaihi la'alla Allah azza wa jalla an yasturaka yawm al-qiyamah, tutuplah kesalahannya supaya Allah menutupi aib kita. Kadang-kadang dosa orang lain ditampakkan, harusnya kita yang tahu nutup. Bukan Allah ngomongin dan membuka. Wa'alam anna Allah azza wa jalla yaqul wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha', dan Allah berfirman dan Allah akan mengampuni maduna dzalik, dosa-dosa selain syirik bagi Allah yang bagi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'lamun insyaallah ba'da hadzal fasil, setelah segmen ini kalian pasti akan tahu, pasti akan mengetahui insyaallah. Sanastami' li mitsal, kita akan mendengarkan contoh atau kisah litaubah min tabarak wa mitsal min yazid, kisah taubat dari ananda tabarak dan yazid. مثال من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ومثال من أرض الواقع الذي نعيشه. تبارك akan menceritakan tentang kisah taubat dari hadis Rasulullah, sedangkan Yazid akan bercerita tentang taubatnya yang terjadi pada masa sekarang. Insyaallah, insyaallah kita akan lanjut setelah yang berikutnya. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى وأرضاه, dari Abu Sa'id al-Khudri, dia bercerita ya bahwa Rasulullah bersabda, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, رسول الله bersabda, كان في بني إسرائيل, dulu di zaman Bani Israel, رجل قتل 99 إنسان, ada seorang laki-laki membunuh 99 orang, فأتى راهبا, lalu kemudian datang, dia mendatangi rahib, فسأله pendeta, dan bertanya kepada pendeta ini, هل لي من توبة, apakah aku ada kesempatan untuk bertobat, فقال لا, dia berkata tidak, فقتل, lalu digenapkan jadi 100, فأتى رجلا,